Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai masih di pembahasan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atau dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa karihalakum, dan Allah membenci tiga hal yang kalian lakukan. Kila waqal, kabar burung yang tidak jelas, atau suka membicarakan masalah orang lain yang bukan urusannya. Wa kathrata su'al, banyak bertanya yang tercela atau banyak meminta. Wa idu'atal mal, dan membuang-buang harta. Maka berkenaan dengan masalah kila wa qala, maka maknanya adalah mengutip omongan orang atau banyak ngomong. Wa yutharthiru bihi, ya, cerewet dalam pengertian banyak ngomong, ya, tidak ada yang dipikirkan dalam dirinya kecuali ngobrol dan membicarakan orang lain, ya, membicarakan tentang si A, si B yang merupakan biasanya objeknya adalah public figure. Kalau mereka mengatakan kada, ada banyak orang bilang demikian dan dikatakan demikian, dan ini satu hal yang lebih jelek jika orang yang jadi objek pembicaraan itu adalah kehormatan orang yang berilmu, seorang dai, dengan berbagai macam sebutannya di tempat kita. Ya, itu yang jadi objek pembicaraan, sebagaimana orang-orang umum menjadikan artis sebagai objek obrolan dan pembicaraan. Demikian juga satu hal yang lebih jelek jika yang jadi objek pembicaraan adalah penguasa muslim. Fa inna yakunu ashadda wa ashadda karahatan, maka ini satu hal yang lebih jelek dan satu hal yang lebih dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Karena seorang yang beriman, ya, karakternya semestinya adalah orang yang tidak berkata-kata kecuali yang baik, kecuali yang positif, kecuali yang manfaat. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalamu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka iman yang unggul itu cirinya iman tersebut bisa menjadi rim yang mengendalikan lisannya, sehingga dia hanya berbicara yang manfaat, berbicara yang positif. Jika tidak, maka memilih untuk diam. Maka itu tanda iman ya berkualitas, ketika iman itu bisa mengerim syahwat ngomong. Dan maka orang yang ini kualitas imannya itu rendah, manakala keimanannya tidak bisa mengendalikan syahwat berbicaranya, sehingga semua diomongkan, semua dibicarakan, semua diluapkan, semua dimuntahkan tanpa terkendali, dan realitanya banyak jeleknya, banyak negatifnya daripada manfaatnya. Kemudian di antara yang Allah benci, kemudian yang kedua adalah kasrata sual, banyak bertanya atau banyak meminta. Maka kasrata sual di sini dimungkinkan yang dimaksudkan adalah bertanya tentang ilmu, dan dimungkinkan yang dimaksudkan adalah bertanya atau maknanya adalah meminta harta. Maka yang pertama, jika maknanya, jika kita terjemahkan dengan banyak bertanya, maka banyak bertanya tentang ilmu itu dibenci. Idza kana al-insanu, jika seorang itu tidaklah menginginkan kecuali menyusahkan orang yang ditanyai, dia tidaklah, dia banyak poin yang ditanyakan, namun keinginannya, tujuannya adalah menyusahkan orang yang ditanyai, wa isqaq alaihi, dan menyusahkannya. Di antaranya misalnya seorang bertanya lewat di media di modern, bertanya kepada seorang ustadz misalnya, saat apa hukum demikian, kemudian tolong dijelaskan plus kalian dalilnya dan pendapat ulama siapa saja yang demikian. Maka ini pertanyaan nyusahkan orang yang ditanyai, ngerjain, bahasa bebas ini, ngerjain orang yang ditanyain. Karena PR-nya banyak, apa hukumnya, tolong sebutkan, tuliskan dalilnya, plus ulama siapa yang berpendapat demikian. Nah, ini tugas bikin makalah ini, Pak. Nah, ini kalau dijawab sungguhan, ini jadi ini makalah kuliah ini. Nah, ini namanya pertanyaan, orang bertanya namun isqaq alaihi, menyusahkan yang ditanyai, menyusahkan yang ditanyai. Kalau kemudian dan mintanya penjelasan, mintanya penjelasan hukumnya, penjelasannya, cantumkan hadis, redaksi hadisnya, deretan nama ulama yang berpendapat dengannya. Nah, ini betul-betul isqaq itu, betul-betul menyusahkan orang yang ditanyai. Maka kalau orang itu mau bertanya lengkap, orang itu mau bertanya agak longgar, itu bukan pertanyaan offline. Bukan pertanyaan offline, bukan pertanyaan online, namun pertanyaan offline. Orang itu bisa minta penjelasan. Tapi kalau pertanyaannya pertanyaan online, maka perlu diingat bahasanya, boleh jadi pertanyaan yang masuk kepada beliau itu ada ratusan pertanyaan, sehingga kalau sempat dijawab boleh atau tidak boleh itu sudah alhamdulillah. Karena menimbang beliau orang sibuk, tidak hanya ngurusi pertanyaan, ada ngurusin, boleh jadi pesantrennya, ada ngurusi pengajiannya, ada ngurusi tugas-tugasnya yang lainnya, maka dijawab dengan singkat itu sudah satu hal yang harusnya diapresiasi. Bukan kemudian malah direspon, kok jawabannya pelit pelit amat sih, cuma singkat-singkat, pendek-pendek lagi. Maka maka banyak bertanya yang banyak bertanya yang kemudian tercela adalah ketika diantaranya adalah isqaq alaihi, menyusahkan orang yang ditanyai. Dan diantara bentuk menyusahkan orang yang ditanyai adalah pertanyaan sudah dijawab, setelah itu minta penegasan. Setelah itu minta penegasan. Ini ngerjain orang yang ditanyai, karena sudah dijawab. Saat apa hukum gini. Jawabannya boleh tidak mengapa. Itu masih dilanjut lagi. Jadi kesimpulannya tidak apa-apa ya Ustaz ya. Nah, jadi kesimpulannya tidak apa-apa ya Ustaz ya. Ini namanya ngerjain. Kan sudah dijawab boleh tidak mengapa. Apa enggak kurang jelas? Boleh sudah ditambah lagi. Boleh itu sudah ditambah kata-kata tidak mengapa. Sudah double ya. Itu masih minta penegasan. Jadi kesimpulannya tidak apa-apa Ustaz ya. Itu namanya iskok alaihi, itu nyusahin orang yang ditanya. Karena tidak, sudah jawabannya sudah jelas, masih tanya lagi. Ya, kemudian demikian juga pertanyaan yang menyusahkan orang yang ditanyai. Orang bertanya datanya tidak lengkap. Nih, datanya tidak lengkap sehingga harus wawancara, wawancara online lagi kan. Nih, wawancara online lagi, pertanyaannya tidak lengkap. Nih, misalnya orang tanya tanya waris. Nih, saat ini gimana kalau ini ada orang meninggal dunia, meninggalkan 4 orang anak. Nih, 4 orang bagiannya berapa? Gitu. Itu kan enggak lengkap. Loh, anak laki kan masih harus ditanya lagi, anaknya laki-laki atau perempuan, atau laki-laki atau perempuan dan perempuan. Kan ngerjain gitu ya. Ini 4 orang anak. Titik cuma tanya berapa bagiannya saat. Padahal kalau warisan kan mestinya udah tahu. Ini di warisan itu ya nanti anak laki-laki sama anak perempuan berbeda. Ya, di antara pertanyaan yang tercela adalah idkhalus samah wal malal alaihi. Ini adalah pertanyaan yang itu membuat bosan wal malal dan jemu orang yang ditanyai. Dan itu kalau bolak-balik sering dan seakan-akan kesannya maunya instan. Maunya instan padahal ya ada banyak sebenarnya cara untuk mendapatkan pengetahuan tentang hal tersebut. Dia bisa searching dulu namun enggak mau searching. Maunya enggak mau berusaha. Namun maunya langsung dapat instan dari orang yang dinilai bisa memuaskannya. Dan di antara bentuk pertanyaan yang membuat bosan dan jemu, pertanyaan yang tentu pertanyaan yang cenderung bersifat ngerjain. Ada pertanyaan minta untuk diterjemahkan, padahal 2 baris Pak. Ustaz tolong terjemahkan kalimat berikut ini ya. Wah, tolong terjemahkan kalimat berikut ini, 1 paragraf lah ya Pak ya. 1 paragraf lagi teks Arab, 1 paragraf suruh nerjemahkan. Nah itu kan ngerjain ya. Pertanyaan namun ngerjain yang ditanyain. Jika itu bolak-balik jadinya bosan. Jika itu bolak-balik maka jadinya bosan. Ini orang tidak mau nerjemahkan, boleh jadi tugas kuliah macam-macam, tidak mau kemudian berusaha, maunya langsung nih ngerjain orang tertentu. Nah, kemudian adapun jika seorang itu bertanya dan memang ilmu yang diinginkan, maka hal tersebut tidaklah terlarang dan tidaklah dibenci. Dalilnya adalah sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma adalah seorang yang rajin bertanya. Ya, buktinya ditanyakan kepada Ibnu Abbas, bima atuqtal ilma, dengan kiat apa engkau menjadi ulama? Ya, dengan kiat apa engkau menjadi ulama? Maka jawaban Ibnu Abbas, ataqtu al-ilma bilisanin sa'ul wa qalbin aqul wa badanin ghairi malul. Aku mendapatkan ilmu dengan tiga kiat. Yang pertama, lidah yang suka bertanya. Namun semestinya pertanyaan penuntut ilmu itu bukan pertanyaan orang awam. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang berkelas, sehingga kalau seorang itu adalah penuntut ilmu, maka semestinya bertanya itu setelah mentok mencari. Setelah mentok mencari, karena jawaban pertanyaan itu instan. Jawaban pertanyaan itu sesuatu yang instan, dan sesuatu yang instan itu ilmunya tidak melekat. Ketika seorang itu penuntut ilmu, maka dia ingin ilmu yang melekat. Maka ilmu yang melekat itu diawali dari mencari, mencari, meneliti jawaban tanda tanya yang ada pada dirinya. Ternyata tidak ketemu, maka dia bisa tanyakan setelah mentok dan merasa sudah cukup banyak cari info namun tidak mendapatkan hal yang memuaskan. Maka bisa ditanyakan, setelah itu barulah ditanyakan kepada orang yang dirasa bisa menghilangkan tanda tanya yang ada pada dirinya. Lain halnya dengan ammatun nas, dengan umumnya orang. Maka pertanyaannya, pertanyaan yang cenderung sebenarnya di dunia pelajar adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana. Pertanyaan-pertanyaan sederhana. Sehingga pertanyaan Ibnu Abbas ini adalah pertanyaan penuntut ilmu. Dan pertanyaan penuntut ilmu adalah pertanyaan yang semestinya bukanlah pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, non pertanyaan yang memang pertanyaan yang muncul sebagai hasil dari belajar, hasil dari membaca, hasil dari mentelaah, kemudian timbul pertanyaan. Maka pertanyaan-pertanyaan semacam inilah pertanyaan yang berbobot, dan pertanyaan inilah pertanyaan yang mencerdaskan orang yang bertanya dan orang yang ditanya. Kemudian yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan bahasanya kiat dan rahasia yang menyebabkan beliau menjadi seorang ulama adalah qalbin aqul, akal yang cerdas, akal yang mudah paham. Kemudian yang ketiga, badan yang tidak bosan dengan capek. Maka karena orang yang ingin mendapatkan ilmu, artinya dia ingin punya ilmu berbeda dengan kawan-kawannya, berbeda dengan orang yang sepantaran dengannya, berbeda dengan orang-orang di lingkungannya. Itu orang yang ingin menjadi orang yang berilmu. Jika demikian, maka konsekuensinya dia harus punya kebiasaan yang berbeda dengan kawan-kawannya. Kalau kawan-kawannya itu mudah letih, mudah capek, dia tidak demikian. Pengajian sebentar sudah merasa banyak dan capek, dia harusnya tidak demikian. Kawan-kawannya terlelap tidur, dia masih sibuk membaca. Kawan-kawannya asik ngobrol, dia sibuk dengan kegiatan belajar. Kawan-kawannya banyak melakukan waktu-waktu yang terbuang, dia tidak mau dengan waktu membuang-buang waktu. Itu badannya orang yang ingin mendapatkan, orang yang betul-betul ingin mendapatkan ilmu, yang punya pengetahuan, punya ilmu yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini kiat, tiga kiat Ibnu Abbas, sehingga yang mengantarkan beliau menjadi seorang ulama di usia yang sangat muda. Kurang lebih ketika itu berumur baru 15 tahun sudah duduk sejajar dengan Masayikhul Badri, dengan orang-orang tua, sahabat-sahabat tua, sahabat-sahabat sepuh, ini veteran perang Badar. Dalam usia baru kemudian kurang lebih 15 tahun. Dan ini tentu hasil jerih payah, keseriusan, kesungguhan yang luar biasa. Akan tetapi jika tujuan seorang penanya itu menyusahkan orang yang ditanyai dan menyulitkannya, kemudian membuat dia bosan atau memunguti ketergelincirannya, la'allahu, boleh jadi dia tergelincir dalam menjawab, keceplosan menjawab, maka fayakunu fi dhalika qadhun fihi, maka ini satu celaan pada orang yang bertanya seperti ini. Dan pertanyaan orang semacam ini pertanyaan yang makruh, pertanyaan yang dibenci. Demikian juga pertanyaan-pertanyaan yang menjebak seorang pemateri, seorang da'i, ketika dijebak dengan masyarakatnya, diadu dengan masyarakatnya, atau diadu dengan komunitas-komunitas tertentu, dengan elemen masyarakat tertentu, maka ini pertanyaan yang dibenci dan pertanyaan yang tidak harus dijawab. Kemudian yang kedua, kasrata soal itu bisa artinya bolak-balik meminta harta. Maka kasrata soal bisa artinya meminta harta. Karena banyak meminta itu bisa menyebabkan seorang itu tergolong sebagai orang yang pelit dan tamak. Oleh karena itu tidak boleh, seorang itu tidaklah diperbolehkan untuk meminta harta orang lain kecuali jika dia ada kebutuhan. Demikian juga idza kana yara, jika dia melihat, bahasanya orang yang dimintai harta itu adalah yamunnu alaihi an yas'alahu, bahasanya dia merasa sangat senang jika dimintai. Maka contohnya dia adalah seorang kawan, laukana sadiqan laka, misalnya anda punya sahabat yang itu demikian kuat dan erat persahabatan dengannya, qariban jiddan, persahabatannya itu demikian dekat, maka anda meminta sesuatu kepadanya dan anda dan engkau mengetahui bahwasanya dengan permintaan tersebut dia itu mamnunan, dia itu merasa senang, merasa bahagia, merasa senang, merasa bahagia, merasa bisa membantu, dia senang sekali. Fahada la ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Maka seorang itu tidak diperbolehkan meminta harta orang lain kecuali dalam dua keadaan di atas. Yang pertama, memang dia memiliki kebutuhan, dia upayakan sendiri, dia tidak mampu, dan dia merasa dia bisa punya solusi dengan meminta bantuan pada seseorang, maka boleh secukupnya. Dan jika karena kebutuhan, maka insya Allah tidak akan sering, karena ini cuma kebutuhan. Yang namanya kebutuhan itu kasuistik. Jadi, kalau sering itu namanya hobi dan bukan kebutuhan. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang, ada sejumlah orang yang demikian dicintai di hati manusia. Di hati manusia, di hati sejumlah orang. Dan orang-orang ini, sehingga orang-orang ini ya, merasa senang, merasa bahagia jika bisa memberikan sesuatu kepadanya. Dia tidak akan mengungkit-ungkit, dia tidak akan merasa berjasa, dia tidak akan ini, cuma dia itu bahagia. Dia merasa bahagia. Ternyata hartanya bisa bermanfaat. Bermanfaat kepada, bisa dia berikan kepada seseorang, yang orang tersebut misalnya akan memanfaatkannya dengan hal-hal yang positif, itu senang. Maka untuk orang yang semacam ini, maka tidak mengapa dia membahagiakan orang lain dengan meminta sesuatu kepadanya. Dan ini babnya adalah bab membahagiakan orang lain. Dan diantara indikatornya tentu orang tersebut bolak-balik ngasih tawaran. Orang tersebut bolak-balik memberikan tawaran. Ini kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan ngomong. Bolak-balik lagi ngomong lagi. Kalau ada perlu apa, tolong enggak usah malu hubungi saya. Kapan lagi, tidak ada apa-apa, tidak ada mendung, tidak ada hujan, tiba-tiba ngomong seperti itu lagi. Maka satu hal yang baik bagi orang ini untuk kadang meminta sesuatu kepadanya untuk menyenangkan hatinya. Amma idza kana al-mu'ala khilafi dzalik. Adapun jika keadaannya tidak seperti itu, tidak termasuk dalam dua poin di atas, maka pada dasarnya seorang itu tidak boleh meminta harta orang lain, bantuan orang lain, kecuali dalam kebutuhan yang mendesak. Kemudian larangan yang ketiga, hal yang Allah benci yang ketiga adalah idu'atul mal, membuang-buang harta, menelantarkan harta. Definisinya adalah mengorbankan harta dalam sesuatu yang tidak berfaedah, dalam satu hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat dari sisi agama, tidak pula bermanfaat dari sisi dunia. Maka ini adalah li'anna hadza aidan idha'atun lahu. Maka ini adalah berarti membuang-buang harta. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyamah. Allah berfirman kepada, menurut salah satu penafsiran, Allah berfirman kepada para ayah, janganlah kalian berikan kepada asufaha, anak-anak kalian yang masih kecil, amwalakum, jangan berikan padanya harta dalam nilai yang besar. Padahal ini anak TK, ini dikasih duit 100.000. Ini yang salah dua-duanya, bapaknya salah, ya anaknya juga, ya namun anak kecil ya belum bisa disalahkan. Maka yang paling pokok salah adalah orang tuanya. Dalam hal ini orang tuanya melanggar ayat ini. Wala tu'tu sufaha, wahai para ayah, janganlah kalian berikan kepada safi, orang yang belum bisa pegang duit, orang yang belum bisa membelanjakan harta dengan baik, amwalakum, harta kalian. Kemudian Allah sebutkan ini pentingnya harta, allati ja'alallahu lakum qiyama, yang harta itu Allah jadikan qiyam bagi kalian, ini penegak urusan kalian. Maka di ayat ini, di surat An-Nisa ayat yang kelima, terutama di bagian akhirnya, Allah berfirman tentang pentingnya harta. Dengan Allah katakan bahasanya harta itu qiyamun linnasi, itu yang membereskan, yang melancarkan urusan banyak orang. Urusan manusia itu lancar ya kalau ada duit yang mendukung, dan itu sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ya, meskipun uang itu bukan segalanya, segalanya perlu uang. Ya, uang bukan segalanya, ada amal soleh, ada cari pahala, ada yang macam-macam. Ya, namun segalanya ya perlu uang. Karena uang dan harta itu qiyamun linnas, yang menyebabkan tegaknya urusan manusia. Yang tegaknya menyebabkan tegaknya urusan manusia. Apa maksudnya tegaknya urusan manusia? Takumu bihi masalihu dinihim wa dunyahu. Akan beres karenanya maslahat agama. Maslahat agama dengan berbagai macam bentuknya itu beres dengan, itu akan beres dengan harta. Maslahat agama, kita perlu tempat sholat, kita perlu tempat sholat, perlu masjid, bangun masjid ya perlu duit. Di antara maslahat agama, kita perlu kegiatan kegiatan, ada mungkin kegiatan TPA. Kegiatan TPA itu butuh duit, perlu duit. Tidak bisa kemudian beres dengan daun, itu tidak bisa, harus pakai duit. Guru TPA nya perlu, perlu disangoni, kemudian belajar itu ya perlu buku, tempat belajar itu perlu kelas, kelas itu perlu meja. Itu pakai duit semua, tidak pakai daun pisang itu. Nggak bisa pakai daun pisang. Maka maslahat agama itu tertegak dengan dukungan finansial. Dengan dukungan finansial. Oleh karena itu semua ayat jihad di Al-Quran itu menyebutkan jihad harta sebelum jihad dengan nyawa, jihad dengan diri. Di semua ayat di Al-Quran kecuali satu ayat. Kecuali satu ayat. Semua ayat Al-Quran yang bahas tentang masalah jihad itu dibuka dengan berjihadlah kalian dengan harta kalian dan diri kalian. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah pakai duit kalian, wa anfusikum, dan dengan diri kalian, dengan badan kalian, dengan pengorbanan kalian. Itu duit dulu baru badan. Duit dulu baru badan, baru diri, baru korban nyawa. Di semua ayat jihad. Semua ayat jihad kecuali di surat At-Taubah ayat 111 atau 112. Selain itu semuanya harta kalian dan diri kalian. Harta dulu baru diri. Karena jihad itu seandainya misalnya jihad itu jihad perang, maka mau berangkat itu jihad harta dulu. Karena mau berangkat perang itu pakai kendaraan. Pakai kendaraan. Lalu jalan kaki, pakai kaki, jalan kaki pakai perlu sepatu. Perlu sepatu. Perlu kendaraan, kendaraan zaman silam, misalnya unta, kuda, keledai. Itu semuanya duit. Itu semuanya harta. Nanti mau perang perlu, kalau misalnya di masa silam perlu tombak, perlu pedang, itu semua pakai harta. Jadi mau berangkat itu jihad harta dulu. Setelah sampai medan perang baru jihad dengan diri. Demikian juga perjuangan agama yang lainnya. Demikian juga perjuangan agama yang lainnya. Maka yang dimaksud dengan harta itu qiyamul linnas adalah takumu bihi masalihu dinihim. Akan beres dengannya maslahat agama wa dunyahum, dan maslahat dunia. Maslahat dunia itu juga beresnya dengan harta. Maslahat dunia sekolah misalnya. Ya, sekolah itu perlu bayar SPP, perlu bayar ini, uang praktikum dan sebagainya, perlu harta. Ada kemudian proyek bisnis, proyek bisnis perlu modal, modal itu harta. Maka jika seorang itu mengeluarkan, mengorbankan hartanya, namun tidak dalam hal itu maslahat dunia tidak, maslahat agama juga tidak, maka itu namanya buang-buang harta. Dan yang lebih jelek daripada itu, ketika harta itu dikorbankan untuk hal yang haram, maka kalau orang itu mengeluarkan hartanya untuk hal yang haram, maka di sana terdapat dua hal yang terlarang. Yang pertama adalah itu adul mal, yang membuang-buang dan menelantarkan harta. Kemudian yang kedua, melakukan yang haram dengan hartanya tersebut. Sehingga karena harta itu penting, harta itu penting, sehingga di Al-Quran harta itu disebut qiyam. Oleh karena itu di Al-Quran harta itu disebut khair, ini sumber kebaikan, ini sumber kebaikan. Ini ada di dua ayat dalam Al-Quran menyebut harta dengan sebutan khair. Pertama di surat Al-Baqarah, maka ketika membahas wasiat, in taraka khairanil wasila wasiatu lil walidaini wal aqrabin, maka jika seorang itu khairan, jika dia meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan banyak harta, maka hendaklah dia berwasiat. Sebagian hartanya itu untuk dia wasiatkan untuk sedekah dan amal kebajikan. Maka harta yang banyak Allah sebut dengan intaroka khairan, jika dia meninggalkan harta yang berlimpah. Kemudian di surat Al-Adiyat, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sungguh cintanya manusia dengan al-khair, cintanya manusia dengan al-khair, yang dimaksud dengan al-khair di sini al-mal, harta. Maka harta Allah sebut dengan al-khair. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sungguh cintanya manusia dengan harta itu cinta yang keras. Maka di dua ayat dalam Al-Quran Allah sebut harta dengan khair, yang artinya sumber kebaikan, untuk menunjukkan pentingnya harta dalam ajaran Islam dan manfaat besar harta. Dan bahasanya banyak, bahasanya berbagai macam urusan itu dibalik hal tersebut, lancarnya berbagai macam urusan ada harta yang dikorbankan, harta yang dikeluarkan. Maka harta itu wajib dijaga baik-baik dan tidak boleh ditelantarkan dan tidak boleh dikeluarkan kecuali dalam hal yang manfaat, baik itu manfaat agama, manfaat untuk dakwah, manfaat untuk perjuangan Islam, manfaat untuk masjid, manfaat untuk kegiatan masjid, atau manfaat duniawi. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.